بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Para pendengar RRI rahimakumullah dimanapun anda berada, kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kita dengarkan setiap hari di radio yang kita cintai ini pada gelombang 94.3 semoga dapat memberikan pencerahan bagi kehidupan kita, apakah itu dalam mengawali hari kita ataupun mengisi hari-hari kita, tentunya dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan hidup berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita akan berjaya di dunia dan akhirat insyaallah. Para pendengar rahimakumullah, kita akan membahas bersama tim terjemah Safir Al-Azhar pada kesempatan ini firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapamu, kerabat karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Para pendengar rahimakumullah, sungguh sangat menakjubkan setiap urutan-urutan ayat yang kita kaji, setiap susunan daripada ayat demi ayat yang tersusun di dalam Al-Quran. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kehidupan sesama manusia di dalam suatu keluarga, maka di dalam ayat ini kemudian Allah menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan orang lain, artinya yang masih juga merupakan orang yang terdekat dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan engkau menyekutukannya. Diawali dengan tauhid, diawali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan keimanan kepada Allah lah hidup ini akan menjadi tenang. Dan jangan engkau mensyarikatkannya, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, dan jangan engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, setelah dasar akidah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanggung jawab dan kewajiban antar sesama manusia. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan ada 3 tanggung jawab manusia. Yang pertama, tanggung jawab manusia kepada Allah, itu adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua adalah tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga kesehatan, ya, untuk menjaga hak-hak yang ada di dalam tubuh kita, dan Allah melarang kita untuk membuat diri kita kepada kehancuran, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab, yaitu kewajiban kita terhadap sesama manusia. Nah, di dalam ayat ini di dua hal dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kewajiban antar sesama. Antar sesama di sini diawali pula dengan wabil walidain, karena ini memang adalah yang utama. Ya, tanggung jawab, perhatian, kewajiban untuk menyantuni dan melayani serta bersikap sopan dan santun terhadap orang tua. Karena orang tua adalah sebab dari kehadiran kita di dunia ini. Kemudian wabidil qurba, para kerabat. ya, saudara terdekat, paman, bibi, ya, yang berada di sekitar kita, yang berada dekat dengan kita, yang itu adalah keluarga karib kita. Kemudian al-yatim, ya, orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya dan dia belum sampai kepada usia akil baligh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menganjurkan kepada kita untuk memperhatikan nasib orang-orang yatim, anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana wa kafilul yatim kahakadha, sambil menunjukkan jari tengah dan jari telunjuknya. Aku bersama dengan orang-orang yang memelihara anak yatim di dalam surga nanti seperti ini, sambil menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Artinya sangat dekat. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabidil kurba, dan saudara yang dekat atau saudara yang jauh, dan itu termasuk juga wabunus sabil, anak jalanan yang mereka itu hidup dalam kesusahan. Artinya apa? Bahwa ini adalah kepedulian sebelum para bangsa-bangsa atau negara-negara mengenal istilah hak asasi manusia, kemudian adanya pertolongan kepada orang-orang yang eksodus, orang-orang imigran dan yang lain-lainnya, dan hak-hak mereka, maka Islam sebenarnya sudah memperhatikan hal itu jauh-jauh hari. Hanya saja sekarang bagaimana kita mampu memperluas cakrawala kita terhadap pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, bagaimana kita mampu mengeksplor apa yang dimaksud di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, untuk mengeksplor ayat ini lebih luas, ya, kita berharap kepada para tim terjemah Safir Al-Azhar yang telah berhadir pada kesempatan ini. Iya, menarik sekali Ustaz Ardiansyah. Saya melihat ayat 36 ini terkait dengan ayat 35. Artinya kalau orang mau cerai, lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Perkawinan itu halal dalam bingkai Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka disebutkan perkawinan itu waqad akhadtum minhu mitsaqan ghalizah. Bukan sekedar ikat-ikat biasa, ini ikatan yang suci. Dia, kita halal mendatangi istri kita karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkannya. Nah, oleh sebab itu, satu, lihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi seorang muslim sejati, kalau memang cerai menjadi solusi, maka cerailah dengan cara baik-baik dan tetap jalin hubungan. Kemudian yang kedua, lihat orang tuanya sebagai orang tua kita. Ini terkadang kita sayang dengan orang tua kita, tapi tidak sayang dengan orang tua atau mertua. Mertua kita. Maka ketika orang tua dan mertua dijadikan suatu hal yang sama, maka mungkin perceraian itu menjadi hal yang ini. Begitu juga selanjutnya, keluarga besar kita adalah keluarga besar dia, adalah keluarga besar kita. Yang terakhir juga, bagaimana kalau anak-anaknya menjadi terlantar, wal yatama tadi. Nah, tentu saja ini menjadi alternatif-alternatif, sehingga mungkin jalan yang terbaik adalah rujuk kembali. Itulah kaitan 36 dan 35. Baiklah, di sini ketika Allah berfirman wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, ini kan menjadi asas yang pertama sekali itu supaya kita lempang semuanya, kan begitu kan? Jangan kita mensekutukan Allah. Kan begitu? Iya. Artinya ketika orang terjadi hal dalam golongan ini berlawanan dengan apa yang sudah dilarang oleh Allah, maka tidak akan berhasil untuk menata semuanya ini. Kan kira-kira begitu. Wabil walidaini ihsan, bagaimana dia akan sudah bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, sedangkan dia sudah bersahabat dengan yang lainnya, yang bukan Allah Subhanahu wa taala, yang tapi masih ada yang kedua. Maka ini menjadi pondasi yang utama. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, Ustaz, ya. Ini kan dikatakan wa bil walidain itu kan hak, sebagaimana hak apa anak terhadap orang tua yang harus berbakti, wa bidil qurba begitu juga bagaimana kita perlakukan kerabat, yang gitu, kewajiban kerabat, wal yatama begitu juga, wal masakin, wal jarijil qurba, wal ja, ini banyak sekali gini, jar gitu kan. Jadi maksudnya ada yang saya tanyakan, ada pernah bertanya begini, Ustaz, bagaimana kalau kita berbuat baik kepada tetangga yang bukan muslim? Begitu. Entah pada waktu memang tetangga kita dia gitu, selalu dia mengucapkan, dia datang, apakah kita harus datang kepada hari raya yang tersebut? Begitu. Ya, maka dalam hal ini memang kita melihat kepada konteksnya. Konteks ya. Apa kita membantunya? Tentu kalau itu berkaitan dengan ibadah, maka tidak ada tawar menawar untuk saling bantu membantu, ya begitu. Tapi kalau dalam hubungan hablum minan nas, hubungan sebatas antar sesama manusia, misalnya dia tabrakan kemudian kita datang untuk menjenguknya atau ikut berbela sungkawa atas musibah yang menimpa, itu oke-oke saja. Tapi tidak kemudian mendoakan dia, kecuali mendoakannya dalam hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini boleh-boleh saja, tetapi ketika ikut dalam acara ritual keagamaan ini tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah bagian daripada kepedulian kita antar umat beragama, tidak. Jadi ada apa yang disebut dengan toleransi antar umat beragama, ini oke, tetapi tidak ada toleransi antar agama. Ini berbeda. Ketika umatnya yang saling bertoleransi, oke. Tetapi ketika ajarannya yang ditoleransikan, maka tidak ada toleransi dalam hal ini. Karena jelas, lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, berkaitan dengan hal itulah, maka jawabannya sangat dilihat kepada konteksnya. Konteks apa dahulu dia membantu orang kafir itu tadi. Kalau dalam konteks hablum minan nas, silahkan. Dan tapi kalau berkaitan dengan masalah keagamaan, maka di sini ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Seperti gini, Ustaz, kejadiannya. Seperti hari Natal gitu kan. Tapi tidak diadakan di gereja peringatan tersebut, Ustaz. Di lapangan kira-kira gitu. Ya. Tapi karena tetangga yang mengundang itu orang Kristen, apakah harus datang nih, Ustaz, katanya? Hmm. Sedangkan itu kan hari Natal itu. Macam mana itu, Ustaz, katanya? Ya, jadi ini adalah daripada ritual. Dan tentu bukan hanya kita yang berada di studio ini yang ingin sudah menyampaikan hal itu, tetapi juga fatwa MUI sudah jelas tentang hal itu, dan begitu juga di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang hal itu cukup banyak. Jadi ketika ritual itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindarkan, jadi itulah yang harus ditaati, begitu. Iya, kalau saya melihatnya memang persaudaraan itu tadi harus berdasarkan pada bingkai wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Jangan mensyirikkan. Kata-kata mensyirikkan ini sangat menarik diletakkan di antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sama manusia. Karena bentuk-bentuk kemusyrikan itu sangat banyak. Hormat, terlalu hormat kepada orang tua sehingga kalau kata orang tua harus dilaksanakan walaupun meninggalkan sholat, itu sudah bentuk-bentuk kemusyrikan. Jadi bagaimana ada orang, dan itu kita lihat di tengah-tengah masyarakat, begitu patuh dengan orang tua tapi begitu ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tidak pada tempatnya. Tetap bingkai pertama itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk walaupun dengan catatan karena dia akan melanggar ketaatan dia kepada khaliq, itu tidak boleh. Jadi di sini juga kalau kita kaitkan kepada ayat sebelumnya juga ayat 35 dan 36, perceraian itu akan menjadi bisa dihindari kalau manusia itu tidak mukhtalan fakhura. Jadi terkadang ada arogansi. Saya punya keluarga besar dan istrinya punya keluarga besar. Jadi sombong dan membangga-banggakan ini sangat berbahaya dalam hubungan rumah tangga, apalagi rupanya sang suami ini tidak ada apa-apanya dalam hal materi, kegantengan juga tidak, nasab pun juga rendah, agama pun pas-pasan. Nah, ini akan dampaknya sangat negatif bagi kelangsungan rumah tangga. Maka di sini Allah mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ada pertanyaan Ustaz Ardi. Rumah tangga Islam itu sering rusak. Dalam televisi kita menemukan yang cerai itu umat Islam. Itu kartanya karena ada hukum cerai. Bagaimana ini orang menyalahkan hukum cerai ini? Iya, sebenarnya kan begini. Perceraian ini selalu diibaratkan seperti pintu emergensi yang ada di dalam pesawat. Dia adalah alternatif. Tentu ketika kita naik pesawat, kita tidak mengharapkan bahwa ketika kita naik pesawat itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah keluarkanlah aku dari pintu emergensi, kan tidak pernah seperti itu. Artinya apa? Bahwa perceraian itu adalah sebuah jalan keluar. Walaupun jalan keluar itu tidak diharapkan sebenarnya, tetapi daripada menimbulkan kerusakan yang lebih besar, kerusakan yang lebih fatal, maka dibukalah pintu itu tadi untuk menyelamatkan. Jadi artinya perceraian itu adalah jalan untuk menyelamatkan, begitu, bukan untuk kehancuran. Hanya saja yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa selalu orang yang akan bercerai itu tidak terlebih dahulu ya melakukan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah. Yeah. Apa itu pendekatan? Pendekatan tempat tidur misalnya. Itu kan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu yeah. wa taala pada ayat ke-33. Yeah. Bagaimana kita dekati dahulu dia dari tempat tidur. Begitu. Artinya jangan sampai ya jangan sampai kamu membencinya di tempat tidur. Begitu. Yeah. Lakukanlah hubungan itu biasa. Kalau itu memang tidak bisa, pukullah dia atau berikanlah sanksi, tetapi sanksi itu sampai jangan sampai menghinakan, menjerakan begitu, tapi cukup hanya memberikan sebuah pelajaran karena dia juga adalah bagian daripada dirimu. Yeah. Nah, kalau itu juga tidak bisa, coba utus hakam. Ya. Nah, ini yang saya melihat bahwa terjadinya perceraian itu tahapan-tahapan ini tidak dilalui. Tapi langsung melakukan gugat cerai ke pengadilan. Kemudian masukkan ke TV, ini kan sudah memalukan. Ya, kan? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya memang kerusakan-kerusakan itu tambah lagi kompor-kompor yang terus menyala di mana-mana begitu. Ya. Baik dari pihak infotainmentnya mengkompor-kompori juga, kemudian di keluarga itu juga akhirnya dikompor-kompori, dan akhirnya muncul rasa malu. Manusia itu memiliki harga diri. Ketika harga dirinya itu dilecehkan, sekalipun dia salah, dia akan mengatakan dirinya benar. Iya. Nah, ini yang terjadi. Ya, makanya ditutup ayat ini, jangan membangga-banggakan. Jangan, nah itulah mengatakan bahwa jangan kamu menyombongkan diri, karena tidak ada yang patut sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perceraian itu pun terjadi karena kesombongan. Karena kan adanya kesombongan. Jadi para pendengar rahimakumullah, tentu dalam hidup ini kita harus berkaca. Siapa diri kita? Siapa sebenarnya kita? Ternyata kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat memiliki dimensi kekurangan, dan kekurangan itu jelas pada diri kita. Maka daripada itu, tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah istri kita dari aspek kelebihannya. Lihatlah suami kita dari aspek kelebihannya. Jangan dilihat daripada kekurangannya. Karena kalau kita melihatnya dari kekurangannya, begitu kita menikah akan muntah kita menengoknya. Jadi mudah-mudahan kita tidak muntah melihat istri dan suami kita. Karena apa? Karena kita selalu melihatnya dengan ainur ridha, tidak dengan ainus suh, dengan husnuzan, tidak dengan suuzan. Semoga Al-Quran mencerahkan kehidupan kita, dan jagilah keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku luqawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.